Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Terakhir kita membahas tentang kandungan falyang nu ayyuha asqata'ama, maka lihatlah makanan apakah yang paling enak, yang paling baik. Yang diantar kandungannya menunjukkan bolehnya makan yang enak-enak selama itu halal dan orang yang memiliki kemampuan untuk membelinya. Di samping terdapat dalil dari Al-Quran tentang masalah ini, juga terdapat dalil dari hadis. Itu hadis bagaimana yang ada di catatan kaki An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ja'a Bilal ila Nabi sallallahu alaihi wasallam di tamrin Turniyin. Bilal menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kurma yang baik. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya kepadanya, min aina hadha? Dari mana engkau dapatkan ini? Qala Bilalun kana indana tamrun wasi'un fabi'tu minhu sa'aini bisa'in linut'iman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal mengatakan, saya punya koma yang jelek, lalu aku tukar dua sok koma yang jelek dengan satu sok koma yang bagus ini. Tujuannya adalah supaya koma yang bagus inilah yang menjadi santapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inda dzalika, pada saat mendengar hal tersebut, awah awah ainu riba. Ini adalah riba senyatanya. La taf'al, janganlah engkau melakukannya. Walakin idza aradta an tastaghiya, akan tapi jika engkau ingin membeli kurma yang bagus, yang berkualitas tinggi, fabi tamra dibai'in akhar tumashtarihi. Maka yang cara yang benar, jualah kurma jelekmu dengan satu transaksi yang lain, kemudian uang yang kau dapatkan dari penjualan koma yang jelek kau gunakan untuk membeli koma yang bagus." Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini diambil kesimpulannya oleh Syekh Muslimin, biasanya di sini dalil bolehnya memakan makanan-makanan yang enak. Di sini sahabat Bilal punya keinginan memberikan kepada Nabi kurma yang kualitasnya tinggi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan keinginan sahabat Bilal semacam ini. Yang Nabi salahkan adalah cara untuk mendapatkannya. Adapun keinginan Bilal untuk supaya Nabi makan makanan yang enak, maka Nabi tidak menegurnya, Nabi tidak mengatakan ini kemewahan yang tidak boleh atau kalimat-kalimat yang sebisan. Maka di sini dalil bahwasanya menikmati hal-hal yang mubah selama itu memang dalam batas kemampuan dan bukan untuk berlebih-lebihan dan berbangga-bangga, hukumnya adalah boleh dan tidak tercela. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyatikum birizqin minhu." Hendaklah dia wakil salah satu di antara kita yang jadi utusan tadi datang membawa makanan minhu darinya. Atau rizki makanan yang dibeli dari perak yang telah dibawa. Yakni artinya dia membeli dan membawa makanan tersebut kemari. Maka orang yang kita utus ke kota ini melakukan dua hal. Pertama, menjadi wakil dalam transaksi membeli. Kemudian kita minta untuk mendatangkan makanan yang telah dibeli ke gua ini. و Waliyatullah tafalaish iran nafikum ahada. Dan dalam dia orang yang kita utus untuk beri makanan ke kota ini, ya talaqah, dalam dia diam-diam. Walaish iran nafikum ahada, dan tidak memberitahukan keberadaan kalian kepada seorang pun. Ya talaqah maknanya ya ta'amal bikhufya, dalam dia melakukan bersikap khufiyah, sembunyi-sembunyi, li'alla yush'ar bihim, supaya mereka tidak diketahui. Kalau mereka diketahui, nanti mereka akan disakiti. Mereka itu ashabul kahfi. Ayat ini yakni artinya mereka yakin atau punya sangkaan kuat bahasanya mereka tinggal di gua tidaklah lama, cuma beberapa hari saja. Kemudian mereka menyebutkan alasan hal ini, alasan kenapa memerintahkan untuk bersikap sembunyi-sembunyi dan terlarang al-ish'ar fi qawlihim, al-ish'ar memberitahukan keberadaan ashabul kahfi kepada manusia fi qawlihim. Alasannya kenapa enggak boleh adalah dengan mereka katakan, innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'aitukum fi milatihim walam tuflihu idhan abada. Ya, mereka masyarakat kita itu, jika mereka mengetahui keberadaan kalian, maka cuma ada dua pilihan. Mereka akan merajam kalian, atau pilihan yang kedua, mereka akan memaksa kalian untuk kembali kepada agama mereka. Dan jika pilihan yang kedua yang diambil, lantuk lihu idan abada, kalian tidak akan beruntung selamanya. Artinya masyarakat kita itu ya, pastilah mengambil sikap untuk membunuh kalian atau mengembalikan kalian ke belakang, memuktabkan kalian ba'da imanikum, setelah kalian dulu beriman. Walam tuflihu idzan abada, dan jika kalian memilih untuk murtad, meninggalkan iman, idza udtum, jika kalian kembali kepada agama mereka, ya, maka kalian tidak akan beruntung selamanya. Maka kandungan ayat ini, ayat ini jadi dalil alal akhdil hadar, tidaklah seorang itu waspada minal a'da, dari musuhnya, mewaspadai musuh dengan semua sarana-sarana kecuali sarana-sarana yang diharamkan. Ini diambil dari waliyatalaqta, adalah dia sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan musuh. Maka waspada, jangan sampai ketahuan musuh. Ini satu hal yang diperintahkan. Namun jika sarananya adalah haram, layaknya maka tidak boleh seorang melakukan hal yang diharamkan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sehingga ayat ini mungkin bisa kita jadikan dalil bolehnya melakukan aktivitas sembunyi-sembunyi ketika ketika masyarakat dan pemerintah yang ada itu sangat antipati dengan Islam, antipati dengan dakwah. Karena masyarakatnya boleh jadi masyarakat kafir, atau pemerintahannya adalah pemerintah kafir, maka boleh melakukan aktivitas dengan sembunyi-sembunyi dan boleh melakukan aktivitas dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Namun yang jadi masalah adalah ketika masyarakatnya terbuka, pemerintah tidak mempermasalahkan orang berdakwah, orang menyebarkan Islam, kok ada aktivitas dakwah sembunyi-sembunyi. Apa itu dakwah, Pak? Oke, ini gelagat yang sangat buruk yang menunjukkan yang menyebabkan kita khawatir ini adalah dakwah kepada kesesatan. Oleh karena itu maka tentang aktivitas dakwah, bolehkah aktivitas dakwah dengan sembunyi-sembunyi ataukah tidak, maka yang tepat adalah merinci hal ini sebagaimana disampaikan oleh Mukbil bin Hadi Al-Basi'i di Tufatul Mujib. Bahasanya aktivitas dakwah sembunyi-sembunyi itu hukumnya dirinci, bisa boleh dan bisa terlarang. Boleh jika memang keadaannya tidak memungkinkan, negaranya negara kafir yang anti Islam atau negara-negara sekuler yang sangat membatasi ruang gerak dalam dakwah, maka boleh aktivitas dakwah dilakukan sembunyi-sembunyi. Akan tetapi jadi terlarang ketika aktivitas dakwah sembunyi-sembunyi tersebut diterapkan di masyarakat kaum muslimin dalam keadaan pemerintah secara umum tidak mempermasalahkan, tidak antipati dan tidak fobi dengan Islam dan dakwah Islam. Kemudian berkaitan dengan ayat ke 70 dari surat Al-Kahfi, terdapat penjelasan yang sangat bagus disampaikan dalam disebutkan di Al-Qur'an Bayan. Di Al-Qur'an Bayan disampaikan ketika menjelaskan surat Al-Kahfi ayat 20, bahasanya ayat ini menunjukkan bahasanya kekafiran sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuktatan itu satu hal yang terlarang meskipun dalam kondisi terpaksa. Untuk umat-umat terdahulu itu ketika dipaksa untuk kafir, kemudian orang yang dipaksa itu milih kafir, hukumnya kafir. Berbeda dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan keringanan jika dipaksa untuk kafir. Ya, maka diberikan keringanan untuk seandainya melakukan perbuatan kekafiran atau ucapan kekafiran dalam rangka menyelamatkan nyawa. Tapi kalau untuk umat terdahulu ini tidak boleh, meskipun dalam rangka menyelamatkan nyawa tetap tidak boleh. Ini satu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para ashabul kahfi ini ketika mereka ketahuan, mereka cuma dihadapkan dua pilihan, mati atau muktah. Padahal jika dilakukan di semacam ini dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada pilihan yang lain, yaitu pura-pura muktah. Dipaksa, kalau kamu enggak muktah, maka akan dibunuh. Ini dalam syariat kita ada kelonggaran, boleh pura-pura murtad. Nah, kalau dalam syariat umat terdahulu tidak boleh, tidak boleh ada pura-pura murtad atau murtad karena terpaksa. Murtad karena terpaksa tetap membatalkan iman. Itu syariat umat terdahulu. Sedangkan syariat umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, murtad karena pura-pura murtad karena terpaksa tidak membatalkan iman. Dan inilah pemahaman yang benar untuk hadis lalat yang ada di kitab Tauhid karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada orang yang melewati penghalang, maka diberi pilihan, kamu berkorban melakukan pemusrikan atau kami bunuh. karena dikatakan orang yang melakukan kemusyrikan dalam kondisi diancam untuk dibunuh di sini, Nabi katakan dia masuk neraka. Padahal zahir hadis menunjukkan kalau dia melakukan kemusyrikan karena terpaksa, yaitu ancaman nyawa. Kamu kalau kamu ini tidak mau berkorban, kami bunuh. Maka ada yang memilih berkorban dengan lalat, kemudian dia bebas. Nanti katakan dia masuk neraka. Maka pemahaman yang benar untuk hadis ini menceritakan syariat umat terdahulu. Di mana syariat umat terdahulu, dalam syariat umat terdahulu terpaksa tidak boleh pura-pura kafir, tidak boleh melakukan ucapan dan perbuatan kekafiran dengan alasan terpaksa. Terpaksa dipaksa melakukan kekafiran, kemudian melakukan kekafiran untuk syarat rumah terdahulu tetap kafir. Yang ini berbeda dengan syarat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pemahaman yang tepat untuk memahami hadis lala. Karena hadis tentang lalat ini membingungkan sebagian ulama, apa maknanya? Karena terakhirnya menunjukkan bahwasanya terpaksa itu tidak dimaafkan untuk melakukan perbuatan kekafiran, sehingga sebagian ulama, sebagaimana diceritakan oleh Jamuzimin di Qomufid ala Kitabu Tauhid, dalam masalah terpaksa itu membuat rincian antara terpaksa untuk melakukan ucapan kekafiran dan terpaksa melakukan perbuatan kekafiran. Kalau terpaksa dalam mengucapkan ucapan kekafiran, maka itu dimaafkan. Tapi kalau terpaksa melakukan perbuatan kekafiran, itu tidak dimaafkan, tetap kafir. Alasannya hadis lalat menunjukkan bahasanya orang melakukan perbuatan kafir tetap kafir meskipun dipaksa. Ini hadis betul lama ya. Bingung memahami hadis ini, akhirnya membuat kesimpulan demikian. Ini adalah kesimpulan yang tidak tepat. Yang tepat adalah kesimpulan yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syaukiti di Asbu'ul Bayan. Bahasanya hadis lalat itu adalah berbicara tentang keadaan syariat umat sebelum umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga sebagaimana dalam hadis Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wal nisyana wamastukrihu alaihi. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan untuk umatku dosa yang dilakukan karena tidak sengaja, karena lupa, dan karena terpaksa. Maka di sini menunjukkan mafhum mukhalafahnya, bahwasanya ini tidak dimaafkan untuk sebelum umatku. Maka untuk sebelum umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat dosa karena terpaksa tetap dosa, berbuat dosa karena lupa tetap dosa. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna Allah tajawaza li'an ummati, ya Allah memaafkan untuk umatku. Jadi cuma umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi tidak berlaku untuk umat sebelum umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap bernilai berbuat dosa ketika melakukan perbuatan dosa meskipun dipaksa. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya, wakadzalika a'tsarna 'alaihim. Dan demikianlah kami temukan kami nampakkan ashabul kahfi alaihim kepada mereka, yaitu kaum ashabul kahfi. Liya'lamu anna wa'dallahi haqqun, supaya mereka tahu bahwa janji Allah itu benar. Wa anna sa'ata la raiba fiha, dan sesungguhnya kiamat itu tidaklah diragukan. Idh yatanaza'una bainahum amrahum, ketika mereka kaum ashabul kahfi itu berselisih pendapat di antara sesama mereka, amrahum tentang urusan ashabul kahfi. Faqalu, maka mereka mengatakan, ubnu alaihim bunyana, buatlah bangunan di atas mereka. Rabbum a'lamu bihim, Rabb mereka lebih tahu tentang ashabul kahfi. Qalladina qalabu ala amrihim, berkatalah penguasa yang menindas urusan mereka, lanattakhidanna alaihim masjidah, sungguh kami akan menjadikan tempat ashabul kahfi ini sebagai tempat ibadah. Penjelasannya, maka demikian pula kami aksarna alaihim, yakni artinya sebagaimana kami bangunkan ashabul kahfi dari tidur mereka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala aqtar alaihim, yakni artinya Allah nampakkan keberadaan ashabul kahfi kepada kaumnya. Liya'lamu anna wa'dallahi haqq, supaya berkata bahwa janji Allah itu benar. Maka Allah nampakkan ashabul kahfi kepada kaumnya, liya'lamu anna wa'dallahi haqq, supaya mereka yakin bahwa janji Allah itu benar. Apa yang dimaksud dengan janji Allah itu benar? Imma, boleh jadi yang di makna ayat adalah janji Allah tentang terjadinya kiamat, yang tentang terjadinya kiamat ini diingkari oleh mereka-mereka kaum ashabul kahfi. Maka berdasarkan makna yang pertama ini, maka kaum ashabul kahfi, masyarakat ashabul kahfi, adalah orang-orang yang ingkar dengan hari berbangkit. Maka Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepada mereka ashabul kahfi supaya bukti bahasanya kiamat itu satu hal yang mungkin terjadi. Jika demikian, mudah bagi Allah untuk menghidupkan manusia yang tidur setelah Allah tidurkan sebanyak 309 tahun, maka ya kurang lebih demikianlah al-ba'su, bangkitnya manusia dari kuburnya. Apa maknanya? Yang dimaksud dengan janji Allah itu benar adalah janji Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman dari gangguan orang-orang kafir. Karena tujuh orang ashabul kahfi ini selamat dari gangguan satu bangsa besar yang memerangi mereka dan melarang mereka, mencegah mereka untuk bertauhid. Wa anna sa'ata la raiba fiha, sa'at ini maksudnya terjadinya sa'at, dan sesungguhnya terjadinya kiamat itu satu hal yang tidak diragukan. Artinya pasti terjadi, la mahala, tidak mungkin tidak. It yatanaza'una bainahum amrahum, it di sini sambungnya ke aksarna, sehingga makna ayat kami nampakkan ashabul kahfi kepada kaumnya, hatta tanazau amrahum bainahum, sehingga akhirnya mereka berselisih tentang menyikapi ashabul kahfi. Artinya kaum ashabul kahfi itu berselisih tentang mada naf'alu bihim, apa yang akan kita lakukan dengan ashabul kahfi ini. Apakah kita biarkan ashabul kahfi ini, ataukah apa yang akan kita lakukan dengan mereka-mereka? Faqalu bunu alaihim bunyana, maka banyak orang mengatakan buatlah bangunan di atas tempat dan lokasi ashabul kahfi. Artinya buatlah bangunan di atas lokasi ashabul kahfi, hatta yakuna atharan minal athar, sehingga jadilah gua ashabul kahfi ini menjadi situs sejarah. wahimayatan lahu, dan dalam rangka untuk melindungi mereka. Rabbum a'lamu bihim, Rabb mereka, Allah lah yang lebih tahu tentang mereka. Artinya kaum Ashabul Kahfi ini tawakofu, mereka tawakof, mereka tidak bisa memberikan kepastian tentang keanehan Ashabul Kahfi. Bagaimana seorang itu tinggal dalam gua selama 309 tahun, dan selama waktu itu mereka Ashabul Kahfi ini tidak makan, tidak minum, namun badan mereka tidak mengalami perubahan sedikit pun. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim, maka berkatalah orang-orang yang menindas urusan mereka, mengatur urusan mereka itu para penguasa, lanattakhidanna 'alaihim masjida, sungguh kami akan menjadikan masjid di atas lokasi Ashabul Kahfi. Artinya apa? Sebagai ganti daripada kita membuat bangunan yang mengelilingi lokasi Ashabul Kahfi dan menutupi mereka, wala yakunu lahum atharun, dan mereka Ashabul Kahfi ini tidak memiliki jejak, lana tahidana alihim masjidah, maka kami akan membuat masjid di atas lokasi Ashabul Kahfi. Artinya kami akan jadikan lokasi Ashabul Kahfi ini sebagai masjid, dan kami jadikan sebagai tempat sholat. Maka kaum Ashabul Kahfi punya usulan, kita bangun benteng, kita bangun benteng untuk melindungi situs Ashabul Kahfi. Dan lebih penguasa ketika itu menginginkan agar seusah bangun benteng sebagai penanda ini situs Ashabul Kahfi, namun kita jadikan saja tempat Ashabul Kahfi ini sebagai tempat ibadah. Wabayar anam fa'alu, di sini tidak diceritakan apakah pembangunan masjid itu benar-benar dilakukan ataukah tidak. Cuma ada perkataan Umar, perkataan pemimpin ketika itu, kami akan bangun masjid. Namun tidak ada penegasan dari Al-Quran kalau masjid tersebut benar-benar real dibuat dan dijadikan, ya kan? Enggak ada kan? Ya. Nah, karena itu maka disini dikatakan wadzohir, kemungkinan besar anahum fa'alu, mereka melakukannya. Kemungkinan besar masjid tersebut benar-benar dibangun. Kenapa kok bisa dikatakan kemudian bisa masjid dibangun? Karena yang mengucapkan dan mengatakan ingin bangun masjid, menjadikan lokasi atau lokasi sebagai masjid adalah Umar. Yang mereka ini lahum ghulabah, punya kekuasaan. Maka bisa dipastikan usulan dan perkataannya dilaksanakan. Beda kalau yang usul itu orang biasa. Kalau yang usul itu orang biasa belum tentu terlaksanakan. Terlaksana karena kendala dana, kendala ini dan itu. Karena yang mengatakan adalah penguasa, maka kemungkinan besar pembangunan atau pembuatan masjid untuk lokasi Ashabul Kahfi tersebut adalah benar-benar dilakukan. Hadal fi'lu, inilah perbuatan mereka, yaitu menjadikan masjid di atas kubur Ashabul Kahfi. Dan perlu diketahui bahasanya membangun masjid di atas kubur Ashabul Kahfi adalah sarana kemusyrikan, dan terdapat dalam syariat kita memerangi hal semacam ini. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan pada saat dia dalam proses hendak meninggal dunia, proses mati, laknat Allah untuk Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah. yuhadziru man sunau, Nabi mengingatkan bahaya dari perbuatan orang Yahudi dan Nasrani. Maka ayat ini, ayat yang baru saja kita baca, dijadikan dalil oleh sebagian orang untuk membolehkan membangun masjid di atas kubur, menjadikan kuburan wali atau orang saleh sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Ada sebagian orang yang upaya membolehkan hal ini dengan peralatan ayat yang baru saja kita baca. Dan ini adalah cara berdalil yang tidak benar. Kenapa tidak benarnya? Yang pertama, anggap saja itu adalah syariat umat terdahulu. Maka telah ada dalam syariat kita aturan yang menyelisihinya. Dan syariat umat terdahulu tidak bisa jadi hujah ketika berselisihan, ketika menyelisih aturan yang ada dalam aturan Muhammad, aturan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa jadi hujah dengan ijma ahli usul. Syariat umat terdahulu tidak jadi hujah ketika dalam syariat kita terdapat dalil yang menyelisihinya. Dan ketika memang itu dibolehkan di masa silam, namun sekarang dalam syariat Muhammad terdapat aturan yang melarang. Maka mana yang dipakai? Ya, aturan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melarangnya. Padahal kemungkinan besar, yang kedua kita katakan kemungkinan besar, ayat di atas di dalam menunjukkan kalau itu syariat umat terdahulu. Kenapa? Karena yang mengatakan bukan Nabi. Nabi bukanlah Nabi, akan tapi seorang penguasa punya keinginan membangun masjid, menjadikan kubur atau berkahwin sebagai masjid. Ini bukan perkataan seorang Nabi. Maka Allah cuma menceritakan adanya fenomena semacam ini berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Dan banyak ayat menunjukkan bahwa pemimpin tersebut adalah pemimpin yang ditakut. Meskipun rakyat yang minta yang kita buat bangunan, pokoknya kalau saya maunya masjid, maka dia bukanlah seorang penguasa yang soleh. Oleh karena itu, maka dengan pertimbangan-pertimbangan ini, kita katakan bahwasanya berdalil dengan ayat di atas untuk membenarkan menjadikan kuburan sebagai masjid adalah cara berdalil yang tidak benar. Hanya dilakukan oleh orang-orang yang tendensius, punya tendensi dan kepentingan dengan ayat ini untuk mendukung penyimpangan dan kesesatan. Semakal kemudian Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla dan berfirman menjelaskan perbedaan manusia tentang sebelah Ashabul Kahfi. Saya kuluna salah satu rabbi'uhum kalbuhum. Maka banyak orang mengatakan Ashabul Kahfi itu 3 orang, 4 ditambah anjingnya. Waya kuluna khamsatun sadisum kalbuhum. Ada juga banyak orang yang mengatakan Ashabul Kahfi itu jumlahnya orangnya 5, yang keenam adalah anjingnya. Namun 2 pendapat ini Allah komentari rajman bil ghaib, itu adalah sekedar menebak-nebak alil ghaib. Artinya apa? Keliru. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum, dan mereka mengatakan, ada yang mengatakan Ashabul Kahfi jumlahnya 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Dan Allah tidak komentari dengan rajman bil ghaib. Ini mengisyaratkan bahasanya inilah yang benar. Qul rabbi a'lamu bi'iddatihim, katakanlah Rabbku yang lebih tahu tentang jumlah Ashabul Kahfi. Ma ya'lamuhu illa qalil, tidak ada yang mengetahui jumlah Ashabul Kahfi kecuali sedikit orang. Fala tumari fihim illa mir'an zahira, maka janganlah engkau wahai Muhammad berdebat kusir dengan mereka kecuali miro'an dohiro, perdebatan yang nampaknya perdebatan namun bukan sungguhan. Wala tastaftihim minhum ahada, janganlah engkau bertanya tentang jumlah ashabul kahfi kepada ahli kitab ahada, seorang pun dari ahli kitab. Ya, maka dalam ayat ini Allah katakan mereka akan mengatakan 3, 4, 5. Maka bagaimanakah mungkin dua pendapat sedangkan pelakunya mereka itu sama? Maka di sini semuanya yakuluna, depan yakuluna salasa, belakangnya yakuluna khomsa. Ini kok mereka sama? Kok pendapatnya dua? Hala yakhruju ala wajhain. Oleh karena itu kita maknai dengan dua pemahaman. Yakuluna di sini maknanya adalah dua pemahaman. Sayukhruju ala wajhain. Kita takhrij, kita maknai dengan dua pemahaman. Yang pertama, makna ayat sayaqulu ba'duhu, sebagian mengatakan jumlah 10 kafir 3, yang keempat adalah anjingnya, sedangkan mereka yang kedua adalah sebagian yang lain. Sebagian yang lain mengatakan 10 kafir jumlahnya 5, yang keenam adalah anjingnya. Dan sebagian yang ketiga mengatakan 10 kafir jumlahnya 7, 8 dengan anjingnya. Ini makna yang pertama untuk ayat di atas. Bisa juga dimaknai dengan makna yang kedua, bahasanya mereka itu ragu-ragu. Terkadang mereka mengatakan 3, di lain kesempatan mengatakan 5, di lain kesempatan mengatakan 7. Dari dua makna ini, mana yang benar untuk ayat di atas? Dua-duanya mungkin dan dua-duanya tidak bertentangan. Maka kita katakan, kita jumpai mereka terkadang mengatakan jumlahnya sekian dan terkadang mengatakan jumlahnya sekian, tergantung apa yang ada di dalam benak mereka. Kemudian Allah berkomentar, wa juman bil ghaib, menebak-nebak ahli yang ghaib. Ini Allah firmankan untuk mengomentari orang yang mengatakan bahasanya jumlah ashabul kahfi 3 orang dan pendapat yang mengatakan 5 orang. Dua pendapat ini Allah komentari bahasanya orang-orang yang mengatakannya adalah rajman bil ghaib, artinya menebak-nebak ahli ghaib dan tidak punya keyakinan tentang benarnya perkataan tersebut. Sedangkan Allah kemudian Allah ceritakan pendapat yang ketiga, ashabul kahfi jumlahnya 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Dan untuk pendapat yang ketiga ini Allah tidak berkomentar, Allah cuma berbaik, namun Allah cuma diam. Maka ini mengisyaratkan bahasanya inilah pendapat yang benar. Wahada ya dulu, maka hal ini menunjukkan bahasanya jumlah ashabul kahfi memang 7, 8 dengan anjingnya. Karena Allah telah membatalkan dua pendapat yang pertama dan cuma diam untuk pendapat yang ketiga, sehingga pendapat yang ketiga adalah pendapat yang benar. Kemudian saya menjamin bawakan kasus semisal diamnya Allah itu tanda kalau itu benar. Wa nadhiru, dan ayat yang semisal dalam masalah ini adalah firman Allah tentang orang-orang musyrik ketika mereka melakukan perbuatan keji, yaitu tawaf sambil telanjang. Wa idza fa'alu fahisyatan, dan jika mereka orang-orang musyrik Mekah melakukan perbuatan yang keji, yaitu tawaf sambil telanjang. Qalu, mereka beralasan, kenapa kami tawaf sambil telanjang? Wajadna 'alaiha aba'ana. Mereka katakan, inilah yang kami jumpai dari ajaran nenek moyang kami. nenek moyang kami tawaf keliling Ka'bah sambil telanjang, maka kami ikut ikutan. Hal wahid, ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, wallahu amarna biha, dan Allah memerintahkan kami untuk tawaf sambil telanjang. Itu alasan yang kedua yang disampaikan oleh orang-orang musyrik Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyalahkan dan mengkontrol alasan yang kedua. Maka Allah berfirman, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya." Katakanlah Allah tidak pernah memerintahkan perbuatan keji, yaitu porno aksi. Porno aksi, tawaf sambil telanjang tidak pernah Allah perintahkan. Maka ayat ini dalil bahwasanya buka-buka aurat itu termasuk fahisyah, perbuatan keji yang tidak pernah Allah ajarkan. Porno aksi adalah satu hal yang Allah sebut dengan fahisyah, perbuatan keji. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Apakah kalian berani berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu? Maka Allah membatalkan, menyatakan tidak benarnya alasan kedua dari orang-orang musyrik untuk membenarkan perbuatan mereka tawaf sambil telanjang. Itu alasan mereka, wallahu amarna biha. Dan Allah diam berkaitan dengan alasan yang pertama. Allah tidak komentari alasan orang-orang musyrik yang pertama. Inilah ajaran nenek moyang kami, tawaf sambil telanjang. Allah tidak salahkan. Allah tidak komentari. Maka dari ayat ini, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya alasan pertama, alasan orang-orang musyrik Mekah yang pertama untuk tawaf sambil telanjang, yaitu ini adalah ajaran nenek moyang kami, adalah alasan yang benar. Memang demikianlah ajaran nenek moyang mereka. Sedangkan alasan yang kedua adalah alasan yang tidak benar, karena Allah telah bantah. Dan alasan pertama adalah alasan yang benar. Kenapa? Karena Allah diam. Maka kasus atau ayat ini sama persis dengan yang ada di surat Al-A'raf, sama persis dengan yang ada di surat Kahfi. Maka Allah komentari pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua dengan kata-kata rajman birbaik. Ini komentar Allah untuk dua pendapat yang pertama, dan Allah diam untuk pendapat yang ketiga. Ini menunjukkan bahwa pendapat yang ketiga adalah pendapat yang benar. Sehingga jumlah ashabul kahfi adalah 7 orang manusia dan yang ke-8 adalah anjingnya. Kuwafi alam fi iddatihim, yakni artinya jika terjadi perselisihan, katakanlah kepada manusia, Allah yang lebih tahu tentang jumlah mereka. Nah sekarang karena Allah yang lebih tahu tentang jumlah mereka, apakah Allah memberitahukan kepada kita tentang jumlah mereka? Jawabannya iya, Allah telah memberitahukan kepada kita dengan isyarat bahwasanya jumlah ashabul kahfi adalah 7 dan 8 adalah anjingnya. Ya, maka kalimat qawfi alam fi iddatihim itu bukan membatalkan persetujuan Allah untuk pendapat yang ketiga. Namun Allah di sini mengajarkan cara berdalil. Allah ingin lebih tahu apa? Bisa nanti tahu belum? Sudah, ya sudah. Tidak usah diperdebatkan. Terimalah apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alam mana Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa mereka 7 orang, 8 dengan anjingnya. Yakni artinya, maka jika Allah lebih tahu tentang jumlah mereka, kewajiban kita untuk kembali kepada pemberitahuan Allah kepada kita, sehingga kita akan berkata dengan tegas bahwa ashabul kahfi jumlahnya 7 orang, 8 dengan anjingnya. Maka inilah makna yang benar dan bagaikan Rabbi alam fi iddatihim. Itu bukan membatalkan potongan ayat sebelumnya, namun menjelaskan tentang cara berdalil yang benar. Contoh yang lain adalah orang kiburaan itu mendalili menunakan ocehan mereka yang ngomong sebarang tentang agama digali dengan al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu dari Tuhanmu. Jadi yang tahu yang benar, pendapat saya yang benar, pendapat saya yang sesat ini yang benar atau pendapat kamu, itu hanya Allah yang tahu. Maka al-haqqu min rabbikum digunakan untuk menjustifikasikan kesesatan. Ini keliru. Makna ayat al-haqqu min rabbikum, kebenaran dari Rabbmu. Nah, apakah Allah telah menurunkan dan menyampaikan kebenaran? Sudah. Itu apa? Quran dan sunnah dan ijma ulama, dan ijma yang Allah jamin ijma itu tidak mungkin. Umat Muhammad tidak mungkin bersepakat dalam kesempatan. Nah, sekarang gimana menurut Quran, sunnah dan ijma? Nasrani, ahlu jannah. Nasrani itu ahlu jannah, penghuni surga. Nasrani itu bukan orang kafir. Apa kata Quran, apa kata sunnah, kata ijma kaum muslimin? Sudah, Quran dengan banyak dalil menunjukkan mereka itu orang kafir, penghuni neraka. Maka tidak benar mengatakan ngomong sembarangan Nasrani itu ahli jannah dan sebagainya, bukan orang kafir, semua agama itu benar. Kemudian setelah itu apa? Ketika diserang al-haqqu min rabbikum, kita katakan lanjutkan ayatnya al-haqqu min rabbikum wala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kalian ragu-ragu dengan apa? Kebenaran yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kebenaran sudah datang dan Allah perintahkan untuk jangan ragu-ragu dengan kebenaran yang sudah datang. Pegang, teguh. Maka juga di sini, qawfi a'lam bi'iddatihim, ini bukan membatalkan ayat sebelumnya yang mengisyaratkan kalau Allah memberikan isyarat bahwa jumlah ashabul kahfi itu 7. Yang mana, Pak? Allah yang lebih tahu. Sekarang pertanyaan kita, Allah sudah kasih tahu enggak jumlah ashabul kahfi? Jawabnya sudah dengan isyarat. Itu berapa? 7 orang. Ya sudah. Itu enggak usah diperdebatkan. Demikian sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.